dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, khususnya kepada pemerintah kita, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan menetapkan Idul Fitri dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Apabila bulan itu tidak ada, maka kita sempurnakan menjadi 30 hari. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah kaum muslimin. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa di mana hari kalian semuanya berpuasa, demikian pula berhari raya di mana hari kalian semuanya berhari raya. Ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah dengan pemerintah kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Oleh karenanya, termasuk bid'ah yang diada-adakan oleh sebagian ormas hizbiyah, oleh sebagian organisasi-organisasi, dan termasuk penentangan terhadap pemerintah kaum muslimin, mereka telah mengadakan penentuan masuknya puasa dan penentuan Idul Fitri dengan cara hisab, dengan hitung menghitung yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, mereka pun menyelisihi pemerintah kaum muslimin, dan lebih parahnya lagi disertai dengan mencela atas keputusan pemerintah, padahal itulah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang telah dianugerahkan kepada kalian, dan agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada akhir pembicaraan tentang kewajiban puasa Ramadan sebagai peringatan bagi kita semua bahwasannya hakikat ibadah yang alhamdulillah telah kita kerjakan, berpuasa sebulan penuh, salat tarawih, dan berbagai kebaikan, berbagai amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, semua itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena pada Ramadan ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan rezeki yang berkecukupan. Bukan karena kita lebih hebat daripada yang lainnya. Tetapi semua itu karena hidayah, karena taufik, karena nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka jangan pernah kita menyangka apabila kita telah mampu menjalankan syariat Allah, apabila kita telah mampu beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya, berarti kita sudah hebat. Berarti kita lebih dari yang lain. Tidak sama sekali. Semua itu hanyalah nikmat. Semua itu hanyalah taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Andaikan Allah tidak memberikan kita kekuatan, andaikan Allah tidak memberikan kita taufik, maka kita tidak akan sanggup untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh, di antara yang membinasakan seseorang apabila dia merasa bangga dengan dirinya, apabila dia kagum dengan dirinya, dikarenakan dia telah mampu menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah memperingatkan, bisa jadi seorang hamba itu masuk neraka, bisa jadi dia dimurkai oleh Allah karena ketaatan yang dia lakukan, karena ibadah-ibadah yang dia jalankan. Sebaliknya, seorang mendapatkan pahala dan mendapatkan kasih sayang Allah serta surga dari Allah karena dosa yang dia kerjakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dikarenakan Orang yang telah melakukan ketaatan ini merasa bangga dengan amalan-amalannya, merasa kagum dengan dirinya, merasa lebih dari yang lainnya, sehingga dia binasa dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang berbuat maksiat ini, orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa, dia menyesal. Kemudian dia bertobat kepada Allah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan pengampunan kepadanya dan rahmat, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hal ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Syekh dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun muhlikat. Syuhun muta', wahawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada tiga perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, kebakhilan atau kekikiran diri yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Nabi SAW memperingatkan kepada kita bahwa kekaguman seseorang, kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri dapat membinasakan dia. Oleh karenanya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa di antara kita yang telah diberikan taufik oleh Allah untuk taat kepadanya, khususnya di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, hendaklah mengagungkan Allah, hendaklah memuji Allah, hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia, hanya dialah yang memberikan taufik kepadanya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita dibanding yang lainnya. Demikian pula, barang siapa di antara kita yang tidak benar-benar memaksimalkan ibadah, khususnya di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, terlebih lagi yang terjerumus ke dalam dosa-dosa, hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena memang tidak ada satupun hamba Allah yang akan selamat dari dosa-dosa. Dan karena memang bukan hamba Allah yang terbaik adalah yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah yang senantiasa bertobat ketika mereka melakukan dosa-dosa. Oleh karena itu Allah sangat mencintai orang yang bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan dirinya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, selalu terjerumus ke dalam dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala at-tawwabun, yaitu yang senantiasa bertobat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita lalui sampai pada hari yang mulia ini, hari yang diagungkan Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin, haruslah menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya hakikat kehidupan kita di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah telah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadahku saja, beribadah kepadaku saja. Yakni tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang harus senantiasa kita patri dalam diri kita. Yang harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini untuk ibadah. Dan bukan sekedar ibadah. Tapi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Sebab semua makna ibadah dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh menyekutukannya sedikit pun. Oleh karena itu, manusia-manusia terpilih. Orang-orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai teladan. Yakni para rasul wal anbiya alaihimussalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia beribadah kepadanya dan menjauhi segala sesembahan sesalain Allah sebagaimana firman Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wajtanibu tagut dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan anibudullah, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibu tagut dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya telah memperingatkan kepada kita akan bahaya kesyirikan. Apabila seorang menyekutukan Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Bahwa dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah apabila seorang mati dengan membawa dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan semua amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang apabila dia menyekutukan Allah akan terhapus. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah semua amalan yang pernah kamu lakukan dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang lebih berbahaya lagi jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang membawa dosa syirik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya sudah pasti di neraka dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, neraka adalah tempatnya. Allah haramkan surga atasnya. Dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan siapa mereka. Siapa mereka itu yang menyekutukan Allah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Fi nari jahannama khalidina fiha. Ula'ikahum syarrul bariyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin seluruhnya, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu khawatir dengan kesyirikan, dan hendaklah kita selalu berusaha untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat, ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah. Tetapi ibadah yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkannya. Yaitu dengan memenuhi dua syarat. Yaitu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW masih memerintahkan kita untuk bersatu di atas sunnah, bersatu di atas petunjuk Rasulullah SAW dan menjauhi segala hal-hal yang baru, segala hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW berwasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak, seorang hamba sahaya yang derajatnya lebih rendah dari kita. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, niscaya mereka akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat perpecahan kaum muslimin. Maka bagaimanakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat perselisihan tersebut? Beliau telah memberikan solusi, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ma'al mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yakni dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para khulafa'ur rasyidin yang para sahabat seluruhnya berada di atasnya, yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan lagi, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah dengan sunnah itu dan gigit sekuat-kuatnya dengan gigi geraham kalian. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan datangnya kebid'ahan-kebid'ahan, akan munculnya hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh beliau. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau, untuk beragama sesuai sunnah, beribadah sesuai sunnah, dan bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersatu di atas kemaksiatan, bukan bersatu di atas segala akidah yang menyimpang, segala manhaj yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah memperingatkan seluruh jalan, seluruh kelompok, seluruh akidah, seluruh manhaj yang menyelisihi jalan beliau tempatnya di neraka. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah golongan yang selamat, inilah al-firqatun najiyah yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita maklumi bersama, tidak akan bisa kita mengetahui jalan yang selamat, tidak akan bisa kita memahami tauhid dengan benar kecuali dengan ilmu, kecuali dengan Al-Quran wa sunnah, dengan ilmu yang Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu agama agar kita bisa merealisasikan ittiba' kepada Al-Quran wa sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, secara khusus kami wasiatkan kepada para wanita kaum muslimin, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Nabi SAW telah memperingatkan, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa talaqtu finnar faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku telah melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku melihat ke neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Maka takutlah engkau wahai istri-istri kami, wahai anak-anak perempuan kami, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalianlah kaum yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memperingatkan kepada kita akan dahsyatnya azab neraka, untuk kita semua takut darinya, untuk semua kita berhati-hati darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam as-sahih dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurla, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian walau sehelai benang pun, dan tidak dikhitan, dikembalikan kita sebagaimana kita diciptakan. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan kita pada hari kiamat. Seluruh manusia, laki-laki dan wanita, disatukan oleh Allah, dibangkitkan di tempat yang sama. Semuanya tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian walau sehelai benang pun, dan tanpa dikhitan. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal yanzuru ba'duhum ila ba'din." Wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bersama, saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ya Aisyah, "Al-amru azamu min an yanzura ba'duhum ila ba'din." Sesungguhnya perkara yang mereka hadapi, yaitu pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih besar, lebih mereka takuti dibanding untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Artinya, manusia sudah lupa dengan rasa malu. Kenapa? Karena dikalahkan oleh rasa takut yang sangat menghadapi pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam as-sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa dahsyatnya kengerian neraka, betapa dahsyatnya azab neraka, dan sebaliknya betapa nikmatnya surga itu. Beliau bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbagu sabagatan fin nar fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabbi." Akan didatangkan pada hari kiamat penghuni dunia, penduduk dunia yang paling nikmat kehidupannya, paling indah kehidupannya ketika di dunia, semua yang dia inginkan ada, semua yang dia inginkan tersedia, paling nikmat dia ketika di dunia, tetapi dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan, lalu diangkat lagi dan ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah melihat kebaikan selama hidupmu?" Dia katakan, "Demi Allah, saya tidak pernah merasakannya." Sebaliknya, "Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbagu sabagatan fil jannah. Fayuqalu lahu yabna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika min shiddatin qat? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, ma marra bi bu'san qat wala ra'aitu shiddatan qat." Didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling sengsara kehidupannya ketika di dunia, penduduk dunia yang paling menderita kehidupannya ketika di dunia. Barangkali dia adalah orang yang banyak penyakitnya ketika di dunia, dia adalah orang yang paling miskin, yang paling fakir ketika di dunia, tetapi dia tetap sabar dan bertakwa kepada Allah sehingga dia termasuk penghuni surga. Lalu dia dicelup dengan satu celupan di dalam surga, lalu dikeluarkan lagi dan ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan ketika di dunia? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan ketika di dunia?" Dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat suatu kesengsaraan pun. Saya tidak pernah merasakan suatu penderitaan pun ketika di dunia." Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahsyatnya neraka sanggup melupakan semua kenikmatan yang pernah kita raih dalam kehidupan dunia ini. Indahnya surga sanggup melupakan semua penderitaan, semua musibah yang pernah kita rasakan di dunia yang singkat ini. Nabi SAW juga telah memperingatkan apa yang terjadi dengan para penghuni neraka. Mereka menangis. Innahum la yabukun. Inna ahlin nar la yabukun. Hatta lau ujriyati sufun fi dumu'ihim jarat. Wa innahum la yabukun ad-dam. Sesungguhnya, penghuni neraka itu pasti menangis. Sampai-sampai kalau kapal, sebuah kapal diperjalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal itu akan berjalan. Dan sesungguhnya mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Dalam keadaan putus asa, dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sanggup lagi mereka terima, yang tidak sanggup lagi mereka rasakan, mereka kemudian berseru, وَنَادَوْ يَا مَالِكَ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka berseru, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, hendaklah Rob kamu membunuh saja kami ini. Hilangkan kami dari neraka. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam surga, hilangkan kami. Maka apa jawab Malik? إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Kalian akan tetap tinggal di neraka. Qala ibn Abbas, makatha alfa sanatin, thumma qala innakum makithun. Ketika mereka meminta kepada Malik, tolong minta kepada Allah agar mematikan kami. Malik diam selama 1000 tahun. Baru kemudian dia menjawab, innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Wal'iyadu billah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keluarga kita, terhadap istri-istri kita, anak-anak kita. Allah telah mengingatkan, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaihim malaikatun giladun syidadun. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka selalu taat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah diri-diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dengan apa kita menjaga mereka? Dengan mendidik mereka. Didik mereka dengan tauhid wa sunnah. Didik mereka dengan akhlak yang mulia agar mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kengerian neraka yang digambarkan di dalam Al-Quran wa sunnah, semua keindahan surga yang digambarkan di dalam wahyu Allah, semua itu haruslah sebagai menjadi suatu yang membuat kita sabar dengan berbagai musibah, dengan berbagai kesengsaraan, dengan berbagai penderitaan yang kita rasakan di dunia ini. Karena hakikat dunia ini adalah sesuatu yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Baik waktu yang kita lalui di dunia ini, ataupun kenikmatan serta penderitaan yang kita rasakan di dunia ini, semuanya tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan akhirat. Dalam hadis Al-Mustarid Nushaddad radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang luas, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya. Demikian perumpamaan kehidupan dunia, sedangkan sisa air di lautan yang luas tersebut adalah perumpamaan kehidupan di akhirat. Artinya, tidak bisa dibedakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kesabaran di dalam melalui kehidupan dunia yang sangat singkat ini, dan di dalam menghadapi cobaan-cobaan dari kenikmatan dunia yang menipu, dan dalam menghadapi musibah-musibah dari kesengsaraan dan penderitaan di dalam dunia ini, untuk tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian mengakhiri kehidupan kalian kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.